نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar a'adzanallahu wa iyyakum minan nar. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pertolongannya kepada kita semuanya sehingga kita mampu melaksanakan salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan berupa sholat maghrib. Walhamdulillah kita lakukan dengan berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah sholat kita dan ibadah-ibadah yang lainnya dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita nanti di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah taala kita lanjutkan pada tanbihul afham syarah umdatul ahkam di Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kita masih di dalam kitab Siyam, kitab yang menjelaskan perkara puasa pada bab berpuasa ketika safar. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang di dalamnya menjelaskan bahwasanya para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu safar. 6 di antara mereka ada yang berpuasa dan ada yang berbuka. Kemudian mereka singgah di satu tempat dalam keadaan panas yang sangat sehingga masing-masing mencari perlindungan ataupun naungan, dan orang-orang yang berpuasa banyak yang berjatuhan karena lapar dan haus, sementara yang tidak berpuasa nah, mereka membuatkan tenda, memberi minum kendaraan-kendaraan mereka. Kemudian Rasulullah SAW menyanjung mereka bahwasanya orang-orang yang berbuka pada hari ini membawa ganjaran. Baik, bagi ikhwah yang sudah menghafal hadis ini, silakan untuk membacanya sebelum kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Tafadhalu. Qala Syekh rahimahullah ta'ala an Aisyata radhiyallahu anha qalat kana yakunu alayya as-sawm fi Ramadan fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. Wajada Muslim wadzalika limakani Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, ada atas diriku kewajiban puasa Ramadan. Ada atas diriku kewajiban puasa Ramadan. Yani mengqadha. Famastati'u an aqdiya ila fi Sya'ban. Maka tidaklah aku bisa untuk mengqadha kecuali di bulan Sya'ban. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam riwayat Imam Muslim ditambahkan wa dzalika limakani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang demikian karena kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, ada kewajiban atas diriku berpuasa Ramadan, yakni kewajiban mengqadha, maka tidaklah aku mampu untuk mengqadhanya kecuali di bulan Sya'ban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam riwayat Imam Muslim ditambahkan, dan yang demikian karena kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala, ar-rawi Aisyah radhiyallahu anha sabaqat tarjamatuha fil hadis rakam 100 ba'da 78. Rawi hadis ini Aisyah radhiyallahu anha telah berlalu biografinya pada hadis yang ke-178. Maudul hadis, pembahasan hadis, hukmu ta'khiri qada'i Ramadan. Pembahasan hadis ini adalah hukum mengakhirkan qada puasa Ramadan. Hukum mengakhirkan qada puasa Ramadan. Nah, di mana bulan Sya'ban, setelah bulan Sya'ban adalah Ramadan. Ya, Sya'ban, Ramadan, dan Syawal. Dan Aisyah radhiyallahu anha tidak bisa mengqadha puasa Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Ya. Nah, syarul kalimat, penjelasan kata-kata yang ada dalam hadis ini. Kana fi'lu madhin nakis wa ismuha dhamiru sya'n. Amma khabaruha fahuwa jumlatun yakunu alayya as-sawm. Kana adalah fi'il madhi nakis, dan isimnya adalah dhamir sya'n, dhamir sya'n. Adapun khabarnya adalah kalimat yakunu alayya as-sawm. Kana, karena termasuk fil madhi nakis, ya, karena tasrifnya ya, tidak bisa ditasrif secara keseluruhan seperti fil-fil yang lainnya, ya, dari fil madhi sampai isim alat. Ya, nah, baik. Nah, fama astati'u fama aqdiru, yaitu maka tidaklah aku mampu. Astati'u aqdiru, sama, tidaklah aku mampu. An aqdiyahu an asumahu qadha'an, tidaklah aku mampu untuk aku mengqadhanya, yaitu untuk aku berpuasa sebagai qadha bulan Ramadan. Ya, kecuali di bulan Sya'ban. Asyarul ijmali, keterangan yang global dari hadis ini. Tukhbiru Aisyatu radhiyallahu anha annahu kana yakunu 'alaiha saum fi Ramadan tuftiruhu li udrin min haidin aw ghairihi. Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan bahwasanya ada kewajiban atas Aisyah radhiyallahu anha berpuasa Ramadan. Ada kewajiban atas Aisyah berpuasa Ramadan. Nah, tuftirhu, akan tetapi Aisyah buka, yakni Aisyah tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kenapa? Li udrin, karena udur. Apa udurnya? Udurnya berupa haid atau yang lainnya. Nah, udurnya berupa haid atau yang lainnya, ya, mungkin nifas, anam, atau mungkin sakit. Nah, di mana wanita sedang haid atau sedang nifas, maka tidak boleh berpuasa. Ya, haram bagi wanita haid ataupun nifas berpuasa. Nah, fatu akhiruhu li ila Sya'ban. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengakhirkan mengqadha puasa tersebut sampai bulan Sya'ban. Ya, nah. Sampai bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini kan bulan terakhir. Bulan terakhir kesempatan untuk mengqadha, karena setelah bulan Sya'ban masuk Ramadan. Ya. Sya'ban, Ramadan, Syawal. Ya, dan seterusnya. Dan kalau tidak sempat mengqadha di bulan Sya'ban, maka akan masuk bulan Ramadan, tidak ada lagi kesempatan untuk mengqadha. Nah, karena sudah habis waktunya. Nah, waktu mengqadha itu sampai bulan Sya'ban. Nah. Tayyib. Tsumma tasumuhu qabla Ramadan atsani. Kemudian Aisyah berpuasa sebagai qadha sebelum Ramadan yang kedua. Ini sebelum Ramadan yang berikutnya datang, nah, mengqadha. Waqad bayyanat udrahu udraha fi dzalika. Dan Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan udurnya. Udurnya alasannya dalam hal itu. Annaha la tastati' al-qadha yusrun wa suhulatun illa fi Sya'ban. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha tidak mampu, tidak bisa mengqadha dalam keadaan ringan, dalam keadaan mudah, kecuali di bulan Sya'ban. Kecuali di bulan Sya'ban. Nah, ya, demikian juga karena apa? Karena kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin Aisyah radhiyallahu anha sibuk melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, bukan karena apa? Melalaikan ataupun menunda-nunda, bukan. Ya. Nah. Baik. Haitsu la budda min qada'i hinaidin. Di mana harus mengqadha ketika itu. Ya, ketika sudah tiba bulan Sya'ban, ya mau tidak mau harus mengqadha. Ya. Susah ataupun mudah harus mengqadha. Kenapa? Karena kesempatan terakhir. Kesempatan terakhir. Ya, bulan Sya'ban tersebut. Nah. Baik, karena kalau sudah habis bulan Sya'ban, maka datanglah bulan Ramadan, ya. Nah, ini keterangan yang global dari hadis ini, fawaidul hadis, faidah-faidah hadis. Al-faidatul ula, jawazu ta'khiri qada'i shaum Ramadan ila Sya'ban. Ya. Boleh mengakhirkan mengqadha puasa Ramadan sampai bulan Sya'ban. Nah, boleh mengakhirkan mengqadha puasa Ramadan sampai bulan Sya'ban. Ya, nah. Baik. Ya, dan ini bukan merupakan aib, ya, bukan merupakan aib. Karena Allah subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan untuk mengqadha pada waktu yang lain. Waktu yang lain tidak dibatasi. Tidak dibatasi. Ya, batasnya sampai datang Ramadan berikutnya. Nah, kemudian juga dari perbuatan Aisyah radhiyallahu anha ini. Ya, nah, Rasulullah SAW juga tidak menegur ya, ataupun tidak menyalahkan kenapa kamu baru ya, mengqadha di bulan Syaban. Ya, tidak. Nah, jadi boleh mengakhirkan mengqadha puasa Ramadan sampai bulan Syaban. Al-faidatu tsaniyah, faedah yang kedua, annal aula al-mubadarah bil qadha. Liana Aisyah ta'tadarat anittakhiri bikauniha la tastati'. Faedah yang kedua, bahwasanya yang lebih baik adalah bersegera mengqadha. Yang lebih baik, lebih utama adalah bersegera mengqadha puasa Ramadan tersebut. Ya, misalkan di bulan Syawal setelah 6 taib ya, setelah selesai Aid ya, misalkan tanggal 2, tanggal 3-nya mengqadha. Ya, tidak mengapa. Ya, nah. Taib ya. Nah, karena ini lebih baik. Ya, lebih baik segera mengqadha. Ya, nah. Ini dalam rangka apa? Fastabiqul khairat ya, bersegera melakukan kebaikan. Ya, nah. Dan dalam rangka mempergunakan kesempatan ya, karena kita tidak tahu apakah pada waktu yang akan datang, pada waktu berikutnya kita masih diberi kesempatan untuk mengqadha ataukah tidak. Ya. Nah. Jadi yang lebih baik, lebih utama adalah bersegera mengqadha. Ya. Nah. Dan dikarenakan Aisyah radhiyallahu anha di sini memberi uzur, menyatakan uzur. Menyatakan uzur, menyatakan alasan dari mengakhirkan mengqadha tersebut karena tidak mampu. Ya, karena tidak mampu. Ya, nah. Tidak mampu untuk bersegera mengqadha puasa Ramadan. Baik, sehingga Aisyah radhiyallahu anha mengqadhanya diakhirkan. Al-faidatu tsalitsah, tahrimu ta'khiri qadha'i ila Ramadan atsani. Haram atau tidak boleh ya, haram mengakhirkan mengqadha sampai Ramadan yang kedua, jadi sampai Ramadan berikutnya. Enam, jadi haram mengakhirkan mengqadha puasa Ramadan sampai Ramadan berikutnya, ini tidak boleh. Enam, liana Aisyah ta'ja'alat Syaban wal ghoyah, karena Aisyah radhiyallahu anha menjadikan bulan Syaban itu sebagai akhir, sebagai batas akhir mengqadha puasa. Ya, nah. Seandainya boleh mengqadha puasa setelah Ramadan yang kedua, ya, mungkin Aisyah akan melakukannya. Ya, nah. Akan tetapi ternyata tidak. Aisyah nam mengqadha puasa di bulan Syaban. Karena setelah bulan Syaban maka datang bulan Ramadan berikutnya. Ya, nah. Jadi tidak boleh mengakhirkan mengqadha puasa ya, mengqadha puasa Ramadan sampai Ramadan berikutnya. Tidak boleh. Ya, nah. Jadi paling maksimal atau paling akhir adalah di bulan Syaban. Ya, di bulan Syaban. Nah, bagaimana kalau Ramadan yang sudah dulu-dulu ya, saya tidak puasa? Ya, banyak-banyak bertaubat saja. Banyak-banyak bertaubat dan banyak-banyak melakukan puasa sunnah. Ya, nah, karena disebutkan dalam hadis, bahwasanya pertama amalan manusia yang akan dihisab adalah sholat, ya, jika sholatnya baik, maka ya, jika sholatnya baik, jika sholatnya diterima, maka akan diterima semua ibadah-ibadah yang lainnya, semua amalannya. Dan jika sholatnya rusak, yakni tidak diterima, maka tidak akan diterima ibadah-ibadah yang lainnya. Apabila ada kekurangan pada sholatnya, itu adalah sholat wajibnya, Allah perintahkan kepada para malaikat untuk melihat apakah hambaku memiliki ganjaran atau pahala ibadah sholat-sholat sunnah, maka disempurnakan dengannya. Disempurnakan dengannya. Maka demikian amalan-amalan yang lainnya. Di amalan yang wajib, apabila ada kekurangan pada amalan wajibnya, pada ibadah wajibnya, nah, maka akan disempurnakan dengan ganjaran ataupun pahala ibadah-ibadah sunnahnya. Enam, sholat wajib, misalnya ada kekurangan padanya, maka disempurnakan dengan sholat-sholat sunnah. Demikian puasa wajib, enam, ada kekurangan, akan disempurnakan dengan puasa-puasa sunnahnya. Enam, sedekah yang wajib, zakat misalkan, enam, akan disempurnakan dengan sedekah yang sunnah, ya, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-fadatu rabi'ah al-i'tidharu min fi'li khilafil aula lidafi tuhmah an nafsihi wala alla yuktada bihi. Al-i'tidhar memberikan alasan, ya, memberikan alasan, nah, memberikan klarifikasi. Nam, karena melakukan perbuatan yang menyelisih yang lebih utama, ya, memberikan alasan, memberikan keterangan, ya, karena melakukan perbuatan yang menyelisihi yang lebih utama. Nam, di sini Aisyah radhiyallahu anha, nam, menyelisihi perbuatan yang lebih utama, yaitu apa? Bersegera mengqadha. Bersegera mengqadha ini kan lebih utama, lebih baik. Akan tetapi Aisyah tidak melakukannya. Aisyah mengakhirkannya. Naam. Baik, maka apa? Aisyah memberikan alasan, menyampaikan alasan. Ya. Ini untuk apa? Lidafi tuhmah an-nafsi, untuk menolak tuduhan-tuduhan dari dirinya. Ya, supaya tidak disuudzoni. Wah, ini orang pemalas, dasar apa namanya pura-pura. Nah, masa tidak bisa mengqadha? Nah, lebih awal pun lebih cepat. Nah, untuk itu maka diberikan penjelasan. Ya, diberikan penjelasan. Ya, nah. Tapi bahwasanya kenapa diakhirkan? Karena ketidakmampuan. Ya, karena ketidakmampuan. Nah, dan supaya tidak dicontoh, ya, supaya tidak diikuti. Nah, tidak apa-apa kita apa mengakhirkan puasa saja. Lah, Aisyah juga. Nah, kalau memang keadaan antum, ya, seperti Aisyah, yakni ada uzur, ya, ada uzur, nah, ada kesulitan mengqadha puasa di awal, ya, di awal-awal, maka silakan, tidak mengapa diakhirkan. Ya, nah. Tapi kalau keadaannya tidak sama, ya, kalau keadaannya tidak sama, nah, tidak ada alasan untuk mengakhirkan, maka lebih baik adalah menyegerakan mengqadha puasa. Nah, bisa paham insya Allah, ya? Tayyib. Ini faidah-faidah yang disebut oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Baik, nam, sebelum kita akhiri, nam, kami ingatkan kembali khususnya pada diri kami dan umumnya untuk antum semuanya, untuk kita nam, benar-benar menjaga nam, keselamatan agama kita, keselamatan manhaj kita, ya, keselamatan dalam hati kita, karena dalam sungguh kita ilmu kita sedikit, ya. Kemudian enam tolabul ilmi kita, ya, belajar kita tentang agama ini enam sangat terbatas, ya, dan jauhnya kita dari para ulama, ya. Yang hal ini enam bukan merupakan hal yang mustahil kalau kemudian mungkin apa menyebabkan lemahnya iman kita, lemahnya manhaj kita, ya, nah, ya, karena kurangnya kita dalam bertalabul ilmi, kurangnya kita, nah, yang memberikan nasihat kepada kita, ya, mungkin kurangnya kita dalam bertanya tentang agama ini, ya, nah, doib. Oleh karena itu, maka kita juga harus menjaga diri kita, ya, harus menjaga diri kita dari perkara-perkara yang akan memperburuk atau memperparah keadaan kekurangan-kekurangan kita. Ya, tadi kekurangan kita apa? Ya, thalabul ilminya kurang, ya. Nasihat, nah, yang memberikan nasihat pada kita mungkin kurang, ya. Nah, maka kita juga harus berusaha menjaga perkara-perkara yang akan memperparah keadaan tersebut. Ya, nah, sebagaimana disebutkan di dalam hadis bahwasanya al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bitoh wa yanqus bil ma'asiyah. Iman tersebut kadang bertambah dan kadang berkurang. Bertambah dengan sebab ketaatan, melakukan ketaatan, dan berkurang dikarenakan kemaksiatan. Anam. Taib. Demikian juga keimanan kita, keyakinan kita, ya, akan kokoh, ya, akan kokoh, akan kuat, dan mungkin semakin kuat ketika kita menjauhi ataupun menjaga diri dari perkara-perkara yang akan merusak kekokohan iman kita itu. Nah, dan di antara sebab, ya, melemahnya keimanan kita bahkan sampai rusak keimanan kita, ya, keyakinan kita, manhaj kita adalah nam dikarenakan teman duduk. Dikarenakan salah memilih teman, berteman dengan orang yang jelek. Ya, berteman dengan orang yang jelek. Nah, tapi kenapa? Karena pertemanan ini sungguh sangat besar pengaruhnya. Ya, pertemanan ini sangat besar pengaruhnya. Taib, fabarakallahu fikum. Nah, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, matsalu jalisi sholih wasu kahamil miski wa nafil qir. Ya, fahamil mis imma ayyahziyaka wa imma antabta'a minhu wa imma antajida minhu rihan tayyibatan wa nafil qir wa nafil qir imma ayuhriqa thiyabaka wa imma antajida rihan khabisatan. Ya, permisalan teman duduk, permisalan teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Ya, duduk dengan penjual minyak wangi bisa jadi ia akan memberimu minyak wangi, ya, memberi, mencoba. Bisa jadi engkau membeli darinya dan bisa jadi engkau akan mendapati darinya aroma yang wangi. Sementara duduk dengan pandai besi, bisa jadi ia akan membakar pakaianmu dan bisa jadi engkau dapati darinya bau yang tak sedap. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, enam. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan permisalan teman duduk yang baik, teman duduk yang baik, teman duduk yang soleh, ya, dan teman duduk yang jelek, seperti berteman ataupun duduk dengan penjual minyak wangi dan duduk dengan tukang pandai besi. Ya, pandai besi itu yang membuat parang, cangkul, pisau. Ya. Nah. Nah, berteman dengan penjual minyak wangi, bisa jadi engkau akan diberi atau akan disuruh mencoba. Ya, mencoba minyak wangi tersebut. Nah, atau engkau membeli minyak wangi tersebut, atau engkau mendapatkan aroma yang harum. Ya, aroma yang harum. Ini maknanya apa? Berteman dengan penjual minyak wangi, dia mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ya? Mendapatkan kebaikan-kebaikan. Nah. Taib. Demikian kalau berteman dengan teman yang soleh, agamanya baik, manhajnya baik, maka akan mendapatkan kebaikan. Ya, akan mendapatkan kebaikan. Nah, taib, mungkin namanya terbawa baik, dia bertemannya dengan siapa? Berteman dengan si fulan. Oh iya. Nah, gak apa-apa, si fulan kan baik. Ya, jadi dia berteman dengan yang baik. Ya, nah. Ya, namanya terbawa baik, walaupun dia misalkan belum mengerjakan kebaikan tersebut. Ya, nah. Atau kemudian dia mungkin apa? Mencontoh mengikuti kebaikan temannya tersebut. Ya. Dan kemudian berteman dengan pandai besi yang tadi membuat cangkul, membuat parang, pisau, ya, dengan bara api. Dan bisa jadi dia akan membakar pakaianmu karena kena percikan bara api. Ya, kena percikan bara api. Jadi bajumu bolong, terbakar. Atau engkau akan mendapatkan bau yang tak sedap. Ini bau asapnya. Ya, bau asapnya. Nah. Ya, tapi kalau tidak terbayang tukang pandai besi, mungkin apa? Kalau dekat dengan tukang bakar sate. Ya. Nah, orang berteman dengan tukang bakar sate, ya. Nah, dia akan mendapatkan apa? Asapnya, bau yang tak sedap. Ya. Walaupun sate banyak orang yang suka, tapi nah, asapnya bau. Enam. Ini menunjukkan apa? Berteman dengan tukang pandai besi mendapatkan kejelekan, tidak ada baiknya. Demikian kalau berteman dengan teman yang jelek. Berteman dengan teman yang jelek. Ya, dia akan apa? Akan mendapatkan kejeleknya. Nah, seandainya dia tidak mengerjakan kejelekan teman yang jelek tersebut, maka dia akan terbawa jelek. Dia bertemannya dengan siapa? Oh, dia bertemannya dengan tukang judi, dengan apa, pelacur, dengan tukang mabuk, dengan pencuri. Oh, berarti nah, dia berteman dengan teman yang jelek, terbawa jelek namanya. Ya. Nah, tapi atau kemudian dia akan ikut-ikutan melakukan kejelekan tersebut. Fabarakallahu fikum. Ya, sehingga kita harus menjaga diri kita dari nah, berteman dengan teman yang jelek itu. Ya, duduk-duduk dan teman yang jelek itu. Ya, nah. Karena apa? Karena yang akan kita dapatkan adalah kejelekan, bukan semakin menambah keimanan, bukan semakin nambah enam kebaikan, tapi kejelekan. Nah, dikatakan oleh Adi bin Zaid, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi, fa kullu qarin bimuqarin yaqtadi. Ya. Tidak perlu engkau bertanya tentang siapa seseorang itu. Tidak perlu engkau bertanya tentang siapa seseorang itu, namun tanyalah siapa temannya. Jadi tentang seseorang tidak ditanya, itu siapa ya? Nah, tidak usah ditanya begitu, tapi siapa yang menemani orang itu? Karena, kenapa? Karena setiap teman meniru temannya. Setiap orang akan meniru temannya. Ya, nah. Taifa barakallahu fikum, dan ini berlaku di mana-mana. Antum berada di lingkungan nam ikhwah salafiyin misalkan, ya, demikian antum berteman dengan teman yang baik. Begitu juga nam antum berada di luar sana. Ya. Di luar sana. Ya, nam, antum juga harus memilih teman yang baik. Ya. Antum harus memilih teman yang baik. Kalau tidak, nah, maka antum akan mendapatkan kejelekan. Akan mendapatkan kejelekan. Sebagaimana teman duk antum yang jelek itu. Ya, nah. Tapi fabarakallahu fikum, dan keharusan kita menjaga agama kita, manhaj kita, itu kan di mana-mana. Ya. Bukan hanya ketika di dalam kampung ini saja atau ketika di lingkungan kita saja. Ya, justru ketika di luar sana yang mungkin fitnahnya lebih banyak, lebih besar, ya. Nah, justru kita harus lebih berhati-hati, lebih menjaga diri. Kalau di sini, kalau di lingkungan ikhwah barangkali, ya, mau misalkan melakukan maksiat kan malu. Ya, karena dan ada ikhwah yang lainnya. Ya. Tapi kalau di luar sana, ya, di luar sana kan tidak ada yang lainnya, tidak ada ikhwah yang lain. Ya. Jadi kemungkinan besar untuk melakukan nam kemaksiatan waliyullah. Nah, lebih leluasa. Lebih leluasa, ya. Sehingga sebenarnya ketika kita berada di luar lingkungan ikhwah itu harus benar-benar menjaga diri dari perkara-perkara yang akan memperlemah, memperburuk, memperparah dan keimanan, keagamaan, manhaj kita. Ya, nah. Ya, kalau di sini kan mau lihat televisi misalkan kan tidak ada. Tapi kalau misalkan di kapal, nah, kita sedang safar misalkan di kapal. Nah, di tiap ruangan ada televisi, ya. Dan di lingkungan sekitar kita, ya, orang-orang awam, kaum muslimin awam yang tidak mengerti tentang hukum televisi misalkan, ya, kita mungkin sekali-kali curi-curi pandang, ya, ya, kalau sekali-kali curi pandang, astagfirullah, itulah. Tapi selama perjalanan misalkan dari Ambon ke Surabaya berapa? 3 hari 3 malam. Nah, disuguhi TV terus, ya, ya, akhirnya yang tadinya hanya curi-curi pandang akhirnya apa? Menatap agak lama. Ih, seru ini, berita seru. Ya, ya, nah, berita seru, tapi yang membawakan berita itu siapa? Misalkan, ya, perempuan, ada musiknya dan seterusnya. Nah, ayo selama 3 hari 3 malam dalam perjalanan kapal tersebut, hafal lagu ini, hafal penyiar ini, hafal acara ini, ya. Dalam 3 hari 3 malam. Padahal selama di lingkungan ikhwah, ya, tidak pernah melihat ataupun mendengar ataupun, ya, tahu penyiar ini, penyiar ini. Nah, artinya ketika kita di luar sana, ya, jauh dari lingkungan ikhwah, justru harus lebih memperkuat, lebih berhati-hati. Ya, lebih berhati-hati untuk kita benar-benar menjaga, ya, keimanan kita, manhaj kita, ya, keagamaan kita. Nah, jangan malah sebaliknya. Ya, mumpung di luar, nah, ini salah. Aji mumpung, ya, mumpung di luar, jauh dengan ikhwah, ya, tidak ada yang melihat, kemudian melakukan dan begitu. Nah, ada demikian pertemanan, ya, dengan orang-orang musyafiko yang sudah jelas musyafiko. Ya, di kampung dihajar, tidaklah salam wala kalam, tapi di luar sana kok duduk manis bercerita, ya, bergoncengan di motor. Nah, yang demikian keliru sikap yang demikian. Ya, keliru sikap yang demikian. Oh, sudah jelas musyafiqah. Ya. Nah, jadi ayuhal ikhwah rahimani warhamjan fabar walfiq, demikian nasihat para ulama, ya, untuk meninggalkan Muhammad bin Hadi dan para pengikutnya. Ya, yang sudah jelas demikian keadaannya, penyimpangannya sudah jelas. Karena dari awal diminta, coba mana buktinya? Ya, tuduhan-tuduhan kamu, kemudian kritikan-kritikan kamu terhadap para ulama, terhadap para thalabul ilmi salafin tersebut, mana buktinya? Sampai dunia ini kan tidak mampu membuktikan. Ya, nam. Tidak mampu membuktikan. Kemudian nam, tuduhan zinanya, dia tidak mampu membuktikan, mendatangkan 4 orang saksi. Nam, ketika diputuskan di pengadilan, ya, dengan putusan enam dicambuk 80 kali, enam kemudian naik banding, sama putusannya begitu juga. Kemudian ada berita katanya dibebaskan setelah naik banding lagi, ya, dibebaskan. Wah, para pengikutnya sampai apa, merayakan, istilahnya merayakan kemenangan, ya, dibebaskan syekhnya. Nah, padahal tidak ada yang demikian. Ya, tidak ada, tidak ada pembebasan terhadap Muhammad bin Hadi. Tidak ada. Ya, nah, yang ada itu adalah penundaan sidang. Ya, penundaan. Nah, fabarakallahu fikum, akan tetapi ya begitulah, kedustaan demi kedustaan. Nah, mereka lakukan. Mereka lakukan. Ya, nah, maka orang-orang yang demikian, ya, yang mengikuti jalan yang demikian, masa kemudian kita akan berteman duduk, ya, dan bercerita manis, ya. Nah, kemudian goncengan di motor. Nah, apakah kita sudah yakin, ya, bahwasanya kita mampu untuk menangkis subhat-subhat yang mereka lontarkan? Nah, kata salah seorang salaf, sebagian salaf, bahwasanya ahli bid'ah itu seperti kalajengking. Seperti kalajengking. Nah, dia menyembunyikan sengatnya. Menyembunyikan sengatnya. Dan ketika memiliki kemampuan atau kesempatan untuk menyengat, maka dia akan menyengatkan racunnya. Ya. Ya, ketika nam tidak memiliki kesempatan, ya, nam diam-diam saja. Ya, diam-diam saja. Tapi ketika memiliki kesempatan, maka dia akan menyemburkan racunnya tersebut. Ya, fabarakallahu fikum. Dan namanya hati itu lemah. Ya, hati itu lemah. Nam, dan ketika sudah terkena subhat-subhat, nam sulit untuk mengobatinya. Sulit untuk mengobatinya. Oleh karena kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, barang siapa menjerumuskan diri kepada subhat, ya, barang siapa menjerumuskan diri kepada subhat, jangan salahkan orang kalau orang berburuk sangka kepadanya. Jangan salahkan orang kalau ada orang yang berburuk sangka kepadanya. Kenapa? Karena dia bertemannya dengan teman yang jelek. Nam, karena dia bertemannya dengan nam ahlu subhat. Ya, jadi nam, tentang seseorang jangan tanya siapa dia, ya, tapi tanya siapa temannya. Karena teman itu akan meniru temannya itu. Nam, ifa barakallahu fikum. Ya, kewajiban kita menjaga manhaj, menjaga nam keyakinan, menjaga agama ini di mana-mana, lebih-lebih ketika kita jauh dari saudara-saudara kita, dari ikhwah kita. Ya, karena sungguh fitnahnya jauh lebih besar. Kesempatan untuk melakukan kejelekan-kejelekan ataupun kemaksiatan-kemaksiatan itu lebih leluasa. Ya. Barakallahu fikum, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dari penyimpangan-penyimpangan orang-orang yang menyimpang, dan dari subhat-subhat orang-orang yang akan menyimpangkan kita dari siratul mustaqim. Sesungguhnya hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala hidayah dan taufik. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.